Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, fa inna ahlakal hadithi kitabullah wa asan huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar kama qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma amma ba'du. Alhamdulillah, ayol ikhwah, talabatul ilm, a'azinallahu wa iyyakum jami'an. Kita insyaallah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita dari di antara materi atau pelajaran yang azimul qadr. Ya, jalilun nafa'. Yang amat penting, termasuk yang menjadi pokok dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kitabullah dan sunnah. Ya, ini ilmu usul fikih. Yang dengan ilmu ini, dengan perangkat ilmu ini, kita dapat memahami khitab Allah, khitab syari'. Kita dapat memahami apa yang diinginkan oleh Allah. Sebenarnya berkaitan dengan perbuatan hamba atau ibadah ataupun muamalah. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala fi kitabih Ar-Risalah Al-Latifah, Ar-Risalah Latifah. Faslun Al-adillatu allati yustamaddu minhal fiqhu arba'atun. Dalil-dalil yang yustamaddu minhal fiqh, dibangun darinya fikih atau bersumber darinya fikih. Apa? Ada empat di sini. Asalnya adillatul hukmi. Ini adillatul hukmi ya. Dia dibagi dua. Ada dalil atau adillah muttafaq alaiha, ada adillah mukhtalaf fiha. Dia dibagi dua asalnya. Nah, yang disebutkan oleh Syekh di sini hanya sebatas adillah muttafaq alaiha. Walaupun setelahnya nanti pada bab, ada pasal setelahnya, beliau menyinggung sedikit terkait dengan sebahagian dari adillah yang sifatnya mukhtalaf fiha. Tapi yang dimaksud dengan kalimat beliau di sini, al adillatul lati yustamaddu minhal fiqhu ay adillah al muttafaqa alaiha. Dalil yang disepakati. Empat, apa saja? Yang pertama alkitab, yang kedua wasunnah. Syekh mengatakan wa huma aslul ladzi khutiba bihil mukallafun. Inilah yang menjadi asal yang dengannya mukallaf itu dikhitab. Khitab apa kemarin? Ya, khitab teh apakah dia berupa talab ataupun takhir? Sudah kita bahas kemarin. Khitab itu berupa talab atau takhir. Talab bil fi'li atau talab bitarki. Atau takhir. Talab bil fi'li imma jaziman imma ghairi jazim. Demikian juga talab bitarki. Demikian juga dengan wada', wada'iyah. Ini yang menjadi asal. Mukallaf ya, ini balik akil. Balik akil. Artinya seorang itu ketika dia balig dan akil, maka jatuh atasnya hukum taklif. Hukum taklif. Kecuali dalam transaksi-transaksi. Maka tidak cukup dengan balig dan akil, tapi harus apa? Rusd. Harus rusd. Punya kecakapan dalam mentasarufkan harta. Itu yang dimaksud dengan rusd. Balik akil kemudian rush. Ini dalam mentasarufkan harta atau muamalat, dalam muamalat. Namun ada sebagian ibadah, yang hal ini tidak menjadi syarat. Balik ataupun akil itu tidak menjadi syarat dalam ibadah tersebut. Apa? Di antaranya zakat. Imal, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Tidak ada disyaratkan muzaki itu harus seorang yang balig dan seorang yang akil, berakal. Zakat mal, dalam kondisi bagaimanapun seorang itu yang memiliki harta mencapai nisab, terpenuhi syarat zakat, maka hartanya harus dikeluarkan zakatnya. Apakah dia dalam keadaan pingsan atau sadar, dalam keadaan sehat ataupun gila. Apakah dia usianya sudah dewasa ataupun masih kecil? Karena terkait dengan zakat, hukumnya berkenaan dengan ain dari hartanya, bukan fa'ilnya, bukan orangnya. Hukum itu berkaitan dengan harta zakat. Demikian zakatul fitr. Selama dia hidup pada saat matahari terbenam pada hari terakhir Ramadan, maka jatuh atas dia kewajiban untuk zakatul fitr. Hanya saja bagi yang sabi misalnya, ataupun yang mughma alai, ataupun junun, pengeluarannya diamanahkan kepada walinya. Anak-anak misalnya diamanahkan kepada walinya, bapaknya, menjadi tanggung jawab bapaknya untuk mengeluarkan zakat atas si anak. Dan demikian juga hak-hak harta yang lainnya selain zakat. Hak-hak harta lain. Jadi tidak ada, dia harus mukallaf, tidak. Tetapi selebih dari itu syarat ini ada. Dan dalam muamalah ditambah dengan syarat harus. Wan bana dinuhum alaihi. Dan dengan Al-Qur'an dan Sunnah inilah agama mereka dibangun. Pertama kita bahas Alkitab. Apa yang dimaksud dengan Alkitab? Sebelumnya dalil. Al-adillatul lati yustamadu minhal fiqhu arba'ah. Adillah jamak dari dalil, yakni ma fihi dalalah. Bisa dibaca dalalah, bisa dibaca dilalah. Wal fathu ahsan. Ma fihi dalalah wa irsyad ila amrin minal umur. Dalil ialah sesuatu yang di dalamnya terdapat petunjuk. Dalalah dan irsyad, kalau kita terjemahkan dalalah irsyad ya petunjuk, pengarahan kepada satu perintah atau kepada satu keadaan, satu hal. Ini secara bahasa. Secara istilah, ma yastadillu bin nadhri sahih fihi ala hukmi syar'i. Apa yang dengan nadhri sahih, satu tadi di istidlal untuk atau terkait dengan hukum syar'i. Diambil istidlal untuk hukum syar'i. Dan dalil tadi dibagi dua, adillah muttafaq 'alaiha, Al-Qur'an wa sunnah ijma' wal qiyas, 4. Kemudian adillah mukhtalaf fiha, di antaranya qaul sahabi, istihsan, istishab, masalih mursalah. Ada yang menambahkan syar'u man qablana, ijma' ahli bukan ijma', qaul ahli Madinah misalnya. Qira'ah syadzah. Tapi qira'ah syadzah Allahu a'lam. Dan yang lainnya. Ini yang mukhtalaf fi. Yang kedua kitab. Di sini sebenarnya sudah ada ta'rif oleh Syekh. Kita baca selesai dulu. Jadi wa quwan banadinuha dinuhum alaihi wal ijma' wal qiyas as-sahih. Qiyas as-sahih. Nanti kita bahas qiyas itu apa? Ijma' itu bagaimana? Syekh mengatakan wahuma mustanadan ilal kitabi wasunnah. Ijma' dan qiyas dia mustanad kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak mungkin ada ijma' yang tidak bersandar kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap sesuatu itu benar adanya ijma' di situ, maka ijma'nya tadi pasti ada sandarannya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Baik secara mantuk ataupun mafhum, dilalah. Jadi ada sesuatu yang ijma', loh, mana ayat Al-Qur'an yang enggak ada? Bukan ayat Al-Qur'annya yang tidak ada bicara tentang hal itu, tetapi pembacanya yang tidak mampu memahami Al-Qur'annya. Jadi kelihatan enggak ada. Berbeda, ini perbedaan antara kita dengan ulama. Kalau ulama dapat melihatnya. Ada. Apalagi qiyas, qiyas. Qiyas dia mesti ada istinadnya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya terkait dengan qiyas nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Para ulama sepakat mengatakan tidak adanya qiyas ketika adanya nas. Tidak ada qiyas ketika nas itu ada. Ketika nas Al-Qur'an dan Sunnah itu warid terkait suatu perkara, maka tidak berlaku qiyas dalam hal itu. Sudah selesai. Karena kalau berlaku qiyas memungkinkan terjadi ta'arud antara kesimpulan qiyas dengan nas, dan ini mustahil. Tidak boleh. Tidak boleh ada. Qala fal fiqhu min awalihi ila akhirih la yakhruju min hadhihi al-usul al-arba'ah. Fikih dari awal dan akhirnya tidak akan mungkin keluar dari usul yang empat ini. Kewajiban sholat berdasarkan apa? Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, tinggal bentuk Qiyasnya seperti apa. Dan hukum-hukum yang lain. Makanya kalau kita perhatikan, ulama-ulama yang memang betul-betul berpegang dengan metode mutaqaddimin, yang menjauhi metode mutakallimin, ketika mereka membahas hukum, mereka mengatakan, dalilnya dari Al-Quran ini, dalilnya dari Sunnah ini, dalilnya dari ijma. Kalau memang ada ijma. Dalam perkara-perkara yang tidak secara langsung diambil, disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah, mereka katakan, qiyasnya ini. Istinad qiyasnya ini. Al-Quran, Sunnah, istinad. Qala wa aktarul ahkamil muhimmah. Kebanyakan hukum-hukum yang pokok. Tajtami'u 'alaiha al-adillah al-arba'ah tadi. Tadullu 'alaiha nusus al-kitab wa sunnah wa yujma'u 'alaiha al-ulama wa yadullu 'alaiha al-qiyas as-sahih lima fiha minal manafi' wal masalihna. Qiyasnya di sini. Dari sisi kandungan yang ada di dalamnya berupa manfaat, maslahah ataupun manfaat ataupun maslahah. In kanat ma'murun biha, kalau dia memang diperintahkan salat, dia maslahat, dia bermanfaat. Nah, ini bisa diketahui dengan ra'yu, dengan logika. Wa min al-mudhar in kanat manhiyan anha, dan diketahui dari kias tadi kerusakannya kalau memang itu perkara yang dilarang. Jadi kerusakannya yang diketahui melalui kias. Penetapannya cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Misalnya kita katakan rokok haram. Apa dalilnya? Dari Al-Quran jelas. Apa? La tulku biaidikum ilas tahluka. Jangan binasakan dirimu dengan tanganmu sendiri. Larangan membunuh jiwa, larangan menyiksa diri, dan seterusnya. Demikian juga dari sunnah. Ijma'nya apa? Sepakat ulama, semua yang merusak, semua bentuk racun itu haram. Ini enggak ada ulama satupun yang mengatakan ada racun yang halal. Dalilnya enggak ada secara langsung. Baygon haram atau halal untuk diminum? Haram. Mana dalil dari Al-Quran dan Sunnah secara langsung yang mengatakan baygon haram? Enggak ada. Tapi dalil yang sifatnya isyarat ada. Nah, dalil yang sifatnya isyarat dari Al-Quran dan Sunnah ada. Tapi secara langsung ada. Dan ijma' para ulama, ijma' kaum muslimin bahkan, dari yang pintar sampaikan yang bodoh, racun itu enggak bagus, enggak boleh diminum. Enggak ada orang bodoh yang minum racun. Kecuali kalau dia betul-betul hilang akal, orang gila biasanya. Kiasnya apa? Lihat, kiasnya kepada khamar bisa, kepada ya maisir. Ketika Allah mengatakan di dalam dua hal ini terdapat manfaat, tetapi kerusakannya lebih besar. Nah, dari ini kita dapat kiasnya. Suatu yang di dalamnya mengandung kerusakan yang lebih besar daripada manfaat, maka dia mamnu atau mahdur syar'an. Ini Al-Quran, ini sunnah, ini ijma'nya, ini kiasnya. Jadi dari sisi dia madaratnya atau manfaatnya kias. Wal qalil min ahkami yatanazza'u fiha al-ulama, dan sedikit dari hukum, sedikit ini dibandingkan dengan yang disepakati. Loh, sedikit hukum yang di yatanazza' min hal ulama atau fi hal ulama, yang para ulama berbeda pendapat sedikit, ternyata banyak kok, ini beda, itu beda, itu beda. Bahkan kitab yang disusun yang khusus menghimpun ijma' itu malah lagi sedikit, tipis malah. Ibnu Munzir ya, menyusun kitab al-ijma', walaupun di dalamnya terdapat beberapa hal yang tidak benar itu ijma' disebutkan. Berarti kalau kita bersihkan dari hal itu lebih tipis lagi kan. Nah, kitabnya itu paling setebal ini, tapi ukurannya lebih besar dikit, kitab normal. Setebal kitab yang kita pegang. Itu yang ijma. Berarti kan yang muhtalaf lebih banyak gitu. Nah, ini sedikit itu dari keseluruhan hukum yang dibahas oleh para ulama. Di awal coba lihat, Syekh mengatakan wa aktsarul ahkam al-muhimmah. Ahkam muhimmah, ahkam yang penting-penting, ahkam yang pokok, hukum-hukum yang pokok. Itu disepakati. Sedikit dari yang disepakati ini dibandingkan dengan disepakati yang diperselisihkan. Nah, itu maksudnya. Kalimat ini berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Nah, terkait dengan hal yang diperselisihkan tadi ini, wa aqrabuhum ila shawab fiha. Mereka yang berselisih pendapat ini, ulama-ulama yang berselisih pendapat ini, yang paling dekat kepada kebenaran dalam hal yang diperselisihkan tadi, siapa? Man ahsana raddahum ila hadhil usul al-arba'ah. Ya, ini orang yang paling bagus dalam mengembalikan permasalahan tadi, masail tadi, kepada usul yang empat tadi. Dan ini perintah Allah kan? Iza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Nah, ketika mereka bersisih, mereka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah ataupun ijma' dan kias tadi. Nah, yang paling bagus dalam mengembalikan masail atau permasalahan tadi kepada empat usul ini, dialah yang paling dekat atau yang paling mendekati kebenaran. Lihat bahasa yang digunakan oleh Syekh, dan ini yang bahasa yang digunakan oleh fuqaha. Saya tidak tahu ada yang tidak menggunakan bahasa ini. Aqrabuhum ilas sawab, bukan aswab. Yang paling dekat kepada kebenaran, bukan yang paling benar. Dari sini orang-orang yang menuduh sebagian ulama mengklaim kebenaran, merasa benar sendiri dan sebagainya, nah mereka lah yang tertuduh akalnya sebenarnya tidak faham apa yang diucapkan. Ketika kita bicara dalam masalah khilafiyah, kita mengatakan ar-rajih fihi kada wa kada, yang rajih dalam hal ini demikian, bukan berarti merasa paling benar, orang lain salah saja. Ada kan orang yang seperti itu, khususnya kalau yang kita anggap marjuh tadi adalah pendapat gurunya, lalu kita jelaskan dalilnya ini, pengembalian dalil seperti ini, kepada Al-Quran kita kembalikan ayat ini, wajhu dilalahnya apa, sisi pendalilannya bagaimana, begini, semuanya menggunakan ra'yu yang sahih. Tapi ujung-ujung nanti di ujungnya dia enggak bisa lagi, bukan yang menerima apa yang sebenarnya lebih tepat, malah ngerasa benar sendiri, orang lain disalah-salahkan. Bahasa yang kita gunakan akrob. Pendapat ini akrob. Maksudnya apa? Akrob ila shawab. Lebih dekat kepada kebenaran. Kenapa? Karena dia yang paling komprehensif dalam mengembalikan kepada Al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. Dalam pembahasannya dia yang paling komprehensif. Dia yang paling komprehensif, sumul, sama aja. Jadi tidak parsial pengembaliannya kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak parsial. Makanya dalam hal ini misalnya kita katakan orang yang menetapkan adanya zakat profesi salah dalam sisi ini. Kita enggak mengatakan mereka ada kemungkinan benar dalam hal itu. Karena apa? Karena penggunaan kaidahnya jauh sekali. Di antaranya apa? Mereka mengatakan ini yang dipegang oleh orang di Indonesia ini. Kias adanya zakat itu dari pertanian, kadarnya dikiaskan kepada emas. Ini salah secara metodologis. Bukan lagi kesimpulan akhir yang salah, metodologinya sudah salah. Ketika dia bicara kias, dia mengkiaskan satu permasalahan kepada dua usul yang berbeda. Nah, nanti insya Allah kita bahas syarat-syarat kias atau rukun-rukun kias. Saya tadi mau selesaikan sampai pasal keempat. Kalau dari jam 4 selesai insya Allah. Baik. Qala faslun fil kitab wa sunnah wa dalalatuhuma. Dalalatuhuma wa dilalatuhuma. Qala ammal kitab fahuwa hadzal Qur'anul 'adzim. Syekh memberikan tarif yang dimaksud dengan kitab itu apa? Kitab yang dimaksud sini adalah Al-Qur'anul Karim. Apa itu Al-Qur'an? Kalamu Rabbil Alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyakuna min munzirin bilisanin arabiyyin mubin lisanin kafah linnasi kafah fi kulli ma yahtajuna ilaihi min masalih dinihim wa dunyahum. Ini Quran. Ini pengertian Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh ini sudah lengkap sekali. Beliau mengatakan kitab itu adalah Al-Quran ini, yaitu kalam Rabbil Alamin. Kitab yang ada pada kita ini kalam Rabbil Alamin. Al-Quran yang kalamullah, Al-Quran yang mahfuzun fil lauhil mahfuz. Matlum bilisan, ya, mahfuz bisurur, yang juga disimpan di dalam dada. Nah, ringkasnya, ya, Al-Quran ini kalamullah min kulli jihad Al-Quran yang ma'ruf yang kita ketahui itu adalah kalamullah dari segala sisinya. Dimanapun dia, apakah dia tertulis di dalam suhuf, lembaran-lembaran, ataukah dia terjaga di dalam dada-dada orang-orang yang menghafalnya, dia diucapkan di lisan-lisan manusia dan yang lainnya, maka inilah Al-Quran. Lisan manusia dan jin tentunya, karena mereka juga membaca Al-Quran. Nazala bihi ruhul amin. Kalimat nazala bihi ruhul amin ini sifatnya majazi, karena yang menurunkan hakikatnya adalah Allah. Ruhul amin, Jibril, ini hanya membawa dari Allah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia menjadi peringatan dengan bahasa Arab. Nah, ini ulama pendapat jumhur, mereka mengatakan Al-Qur'an seluruhnya bil lughatil arabiyyah. Dan pendapat ini yang dipertahankan oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya Al-Qur'an seluruhnya bahasa Arab. Adapun ada sebagian bahasa Al-Qur'an yang tidak diketahui oleh sebagian orang Arab, itu tidak menjadikan kalimat tadi sebagai suatu yang ajami, bukan Arab. Atau adapun sebagian kalimat Al-Qur'an yang digunakan oleh orang-orang ajam, tidak menjadikannya sebagai itu, tidak menjadikan itu berarti melazimkan dia sebagai bukan bahasa Arab. Karena secara adat normal saja, natural, pertama mungkin saja sebagian ahli suatu bahasa tidak mengetahui sebagian kosakatanya atau sebagian katanya, tetapi diketahui oleh orang lain yang juga ahli dalam bahasa yang sama. Ini natural terjadi. Yang kedua, ada sebagian bahasa yang digunakan oleh suatu kaum, bahasa yang sama pun digunakan oleh kaum yang lain. Nah, bahasa yang menjadi yang mustarak ini tidak menjadi ini bukan bahasa kami, tapi bahasa yang kami ambil dari bahasa orang, kan tidak begitu. Itu maksudnya. Ini yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam risalah. Kita lanjutkan. Wa huwal maqru'u bil alsinah. Al-Qur'an itu maqru' bil alsinah, itu juga kalamullah. Tadi kita katakan. Maktubun bil masahif, mahfuzun fi surur, alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. La ya'tihil batil min baini yadayhi. Dari kalangan jin ataupun manusia tidak mungkin mendatangkan kebatilan dari Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Ini asal usul dari dalil syar'i atau dalil hukmi. Adillatul ahkam. Wa amma sunnah fa innaha aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa takriratu 'alal aqwali wal af'al. Sunnah ialah ucapan nabi dan perbuatan beliau dan takrir beliau terhadap ucapan dan perbuatan orang lain. Siapa? Ya tentunya sahabat. Takrir, penetapan beliau. Yang dimaksud dengan takrir ini, ketika seorang sahabat melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu di hadapan Nabi, Nabi mendiamkannya. Itu yang dimaksud dengan takrir atau diterjemahkan dengan penetapan. Bukan suatu yang sahabat mengatakan ini begini, Nabi lalu mengucapkan ya itu harus begini. Itu tidak dikatakan takrir yang di sini, tapi justru sudah menjadi kauliyah. Ya. Sesuatu yang ditakyid atau ditakyid oleh Nabi dengan lisannya itu sudah menjadi sunnah kauliyah, bukan lagi sunnah takririyah. Tapi yang dimaksud dengan takrir dalam definisi ini adalah suatu perbuatan atau ucapan yang dilakukan oleh sahabat di hadratin Nabi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak di hadapan Nabi tetapi dia berkaitan dengan syariat Nabi, atau tidak diketahui ada satupun ucapan Nabi atau satupun pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan takrir di sini. Pertama definisinya, sunnah. Kita bisa lihat definisi sunnah dari beberapa pandangan. Kalau enggak salah kemarin sudah pernah disinggung ya. Kapan ya? Saya juga lupa. Pertama, secara bahasa sunnah bermakna sirah. Sunnah bermakna sirah atau tariqah atau jalan. Terlepas tariqah tadi, jalan tadi, metode tadi, dia benar atau salah, dia terpuji atau tercela. Ini secara asal. Di antara bentuk yang tercela apa? Nabi mengatakan la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in. Kalian pasti akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dok, la tattabi'anna, kalian pasti akan mengikuti mereka. Yang dimaksud dengan sunnah di dalam ucapan ini, sunnah yang mazmumah. Nah, ini tahzir dari Nabi. Khobar, tapi sifatnya insya. Berita dari Nabi, tetapi di dalamnya ada insya'i. Ya, ini larangan untuk mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Dan sunnah dalam ungkapan tadi lalat latat tabi'annakum sunana man kana qablakum, itu adalah sunnah mazmumah, sunnah yang mazmumah. Di antaranya Nabi mengatakan man sanna sunatan hasanatan falahu ajru wa ajru ma amila man amila biha bila yanqusu min ujurihi wala yanqusu min ujurihi. Siapa yang mengadakan satu sunnah kebaikan, ini sunnah secara bahasa, dalam ucapannya sunnah secara bahasa, dan dia yang ini disifati dengan sunnah yang baik. Lalu setelahnya man sanna sunatan sayyi'atan, disifati dengan yang buruk. Jadi sunnah itu ada tariqah, terlepas dia baik ataupun buruk, terlepas dia benar ataupun salah. Secara istilah, ikhtilaf ulama dalam memberikan definisi berdasarkan khilaf dari sudut pandangnya. Pertama, sunnah bermakna muqabilud bid'ah, bid'ah, lawan dari bid'ah. Sunnah sebagai lawan dari bid'ah. Nah, dalam definisi ini, sunnah sebagai lawan dari bid'ah, dia adalah seluruh apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berupa risalah. Kalau kita ingin memberikan definisi dengan ungkapan, kita bisa katakan tariqah fid din allati alaiha Rasulullah wa ashabu. Metode dalam beragama atau jalan dalam beragama yang di atasnya Rasulullah dan para sahabat berjalan. Jadi dia mencakup di dalamnya kewajiban-kewajiban, kefarduan-kefarduan dan hal-hal lainnya, termasuk dalam masalah adab dan yang lain. Ya, kalau kita berikan definisi dengan ungkapan tariqah fid din allati kana alaiha atau kana alaiha Rasulullah wa ashabuh. Ini sunnah sebagai lawan dari bid'ah. Karena bid'ah apa? Tariqah fid din muhtara'atun tudahi asy-syar'iyyah yuksaru bisuluki alaiha al-mubalawah fi fil ibadah. Ini definisi bid'ah. Suatu metode dalam beragama yang dibuat-buat menyerupai sesuatu yang disyariatkan di dalam agama, yang tujuan untuk mengerjakannya tadi, tujuan dalam mengerjakan tadi adalah apa? Supaya tujuan ibadah, biar ibadahnya lebih banyak dan seterusnya. Tujuan ibadah. Kalau tujuannya bukan ibadah, ya tidak masuk dalam kategori bid'ah. Definisi yang lain sunnah seperti definisi kemarin ahkam taklifiyah. Apa? Masih ingat? Itu itu muktadanya, tasamrahnya. Ya. Ma amara bihi syari amran ghairi jazim. Apa yang diperintahkan oleh syari untuk dilakukan dengan satu perintah yang tidak jazim. Yang tidak saklek, tidak mengikat. Yang konsekuensinya apa? Yusabu fa'iluhu imtisalan wala yu'aqabu tarikuhu. Itu sunnah pengertian yang lain. Nah, pengertian yang lain sunnah seperti yang dibawakan oleh musannif di sini. Ya, yakni setiap akwal dan afal perbuatan Nabi, ucapan dan perbuatan Nabi juga takrir dari Nabi. Musannif di sini membatasi dalam tiga komponen ini. Mengapa? Karena beliau bicara sunnah dalam pandangan usul fikih. Sunnah dalam pandangan usul fikih, pengertian yang lain, mereka mengatakan apa? Usuliyun mengatakan ma udhifa ilan nabi min ghairil Quran yasluhu ayastanbitul nam yasluhu al-istinbat al-hukmi minhu. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an yang layak, yang bisa diistinbatkan hukum darinya? Nah, apa yang bisa diistinbatkan hukum dari apa yang datang dari Nabi selain dari Al-Qur'an? Itu hanya ucapan, perbuatan dan takrir. Adapun sifat itu tidak bisa diistinbatkan hukum. Makanya hanya dibatasi tiga ini. Karena kalau sunnah dalam pengertian ahli hadis, nah pengertian yang keberapa berarti? Keempat. Apa? Apa yang disandarkan pada Nabi, apa yang bersumber dari Nabi, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn wa sifatin. Baik itu sifat khalqiyah ataupun khuluqiyah. Sifat khalqiyah, sifat jasadiyah beliau. Beliau itu ghair tulin ba'in wala qasir. Pasir tidak, itu tidak terlalu tinggi, tidak pendek, rambut beliau tikal. Nah, ini sifat khalqiyah ataupun khuluqiyah. Beliau itu banyak tersenyum misalnya dan seterusnya. Ini sifat khalqiyah. Ahli hadis mengatakan ini pun sunnah. Karena ahli hadis mensinonimkan antara sunnah dan hadis. Jadikan sunnah dan hadis itu mutaradifan, sinonim. Nah, adapun ahli usul tidak, mereka membatasi sunnah sebatas tadi. Dan bagi mereka tentu berbeda antara sunnah dan hadis. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Ilatuh sunnah bil Quran, kaitan sunnah dengan Quran, atau martabatus sunnah ma'al Quran, kedudukan sunnah bersama dengan Al-Quran bagaimana? Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam Ar-Risalah, anna sunanan Nabi sallallahu alaihi wasallam min thalathati wujuh. Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari tiga sisi, tiga keadaan. Beliau mengatakan yang pertama, ma anzalallahu fihi nassa kitab fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla ma nassal kitab. Yani apa yang Allah turunkan nas Alkitab terkait hal tadi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya seperti atau persis seperti apa yang dinaskan oleh Alkitab, Al-Quran. Ini sunnah yang pertama. Pada poin ini yang dikatakan sebagai sunnah mu'akkidatun lil-Quran. Sunnah mentakyid atau mentakyid apa yang ada dalam Al-Quran. Ditetapkan oleh Al-Quran begini, lalu Nabi mengatakan hal yang sama persis. Sehingga apa yang ditetapkan oleh Al-Quran tadi menjadi lebih tegas. Yang kedua, Imam Syafi'i mengatakan apa? Mimma anzalallahu fihi jumlatun kitabu jumlatu kitabi Fabayyana bi, fabayyana fabayyana anillahi makna ma arada. Allah menurunkan di dalam Al-Quran jumlatan, sesuatu yang sifatnya jumlah, global dan sebagainya. Maka setelah itu fabayyana Rasulullah SAW anillah, lalu Rasulullah SAW dengan kedudukan beliau sebagai mubayyin lil Quran, kedudukan beliau sebagai mubayyin lil Quran, Allah mengatakan, kami turunkan padamu Alkitab dan hikmah, litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim, agar engkau, di situ jelas katanya, litubayyana, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi tugas Rasulullah mubayyin lil Quran. Nah, di sini fabayyana Rasulullah anillah makna ma arada, apa yang dimaksudkan oleh nas Alkitab yang sifatnya jumlatan tadi, global ataupun mujmal ataupun umum. Misalnya dalam hal ini terkait dengan yang pertama, ma akada bihi rasul minal Quran, minal Quran. Allah mengatakan aqimis shalah wa atuz zakah. Rasulullah SAW mengatakan bunya Islamu ala khamsin, di antaranya iqamis shalah wa ita'iz izzakah. Apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dijelaskan sama persis oleh Rasulullah. Yang kedua, disebutkan secara mujmal atau jumlatan, kemudian Rasulullah menjelaskan makna yang dikehendaki dari Al-Quran tadi terkait dengan aqimis shalah wa atuz zakah. Rasulullah jelaskan cara sholatnya bagaimana, kapan saja sholatnya itu. Rasulullah jelaskan kapan zakat itu dikeluarkan, berapa kadar zakatnya, apa saja yang dizakati. Di dalam Al-Quran tidak ada berapa kadar zakat emas, berapa kadar zakat ternak, tidak ada. Tapi dijelaskan oleh Rasulullah kadarnya sekian dan sekian, setelah mencapai sekian. Di dalam Al-Quran Allah tidak dijelaskan bagaimana cara sholat, bagaimana kapan waktunya sholat tidak dijelaskan, tapi Rasulullah jelaskan hal itu. Nah ini peran kedua. Ini yang dikatakan oleh para ulama as-sunnah mubayyinatun lil Quran. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, ma sanna Rasulullah SAW fima laisa fihi nasul kitab. Apa yang Rasulullah sunnahkan pada hal-hal yang tidak ada nas kitabnya. Nah ini pada poin ini sifatnya istiqlalan. As-sunnah dia istiqlal dalam penetapan syariat. Jadi mustaqillah dan zaidah sifatnya. Sunnah ini suatu yang mustaqillah dan zaidah ala ma fil Quran, dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Di antara dalilnya, kita sampai di sini, insyaallah nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya, enggak selesai ternyata. Banyak dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran misalnya Allah mengatakan ati Allah wa ati Rasul, taati Allah dan taati Rasul. Dan ayat-ayat ini banyak yang serupa dengan itu banyak. Kemudian dari sunnah misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad dari Miqdam bin Ma'di Karibah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan yushiku rajulun syab'anan 'ala arikatihi yaqulu 'alaikum bikitabillah atau 'alaikum bihadzal Qur'an fama wajadtum fihi minal halal min halalin fa ahilluhu wama wajadtum fihi minal haram min haram faharrimuhu. Nabi mengatakan akan ada, hampir saja ada seorang rajulun syaba'anan ala arikatihi. Sifat rajul ini pemalas, jauh dari ilmu. Dari mana? Isyarat dari kalimat syaba'anan ala arikah. Ini orang pemalas yang ini. Kekenyangan di atas sofanya. Di atas sofa, bukan sofa ya. Kalau sofa orang Sunda. Ya kan orang Sunda sofa kan? Orang Sunda sofa. Kalau orang Indonesia sofa. Ini orang pemalas yang jauh dari ilmu. Lalu dia mengatakan apa? Alaikum bihadzal Quran, cukup bagi kalian Al-Quran ini. Mawajattum wa majattum fihi min halal fa ahillu. Apa yang kalian dapatkan dari Al-Quran ini berupa yang halal, maka halalkan. Apa yang kalian dapatkan dalam Al-Quran ini yang haram, maka haramkan. Selesai sampai di sana. Lalu Nabi mengatakan apa? Lalu Nabi mengatakan, ala la yahillu lakum. Afwan, sebelumnya Nabi mengatakan, ala inni utitul kitab wa mislahu ma'ah. Ketahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Kitab wa mislahu ma'ahu. Yusiku rajulun syab'anan ala arikatihi yaqulun alaikum biki bihadzal Qur'an ma wajadtum fihi min halalin fa ahillu wa ma wajadtum fihi min haramin fa harrimu. Lalu Nabi mengatakan apa setelah itu? Ala la yahillu lakum aw la yahillu lakum lahma al-himari ahli wala kulla dinabin minas sab dan seterusnya. Masih ada beberapa lagi yang dia haramkan. Wajhu dilalahnya apa? Wajhu dilalahnya ini menunjukkan istiqlaliyah sunnah dalam penetapan syariat. Dan dia hujjah. Istiqlaliyah itu maksudnya apa? Kemerdekaan sunnah dalam menetapkan syariat yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an tidak ditetapkan bahwasanya khimar ahliyah itu haram. Hewan buas bertaring itu haram. Itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tetapi dari hadis ini Nabi mewanti-wanti akan ada orang yang mengingkari hal itu dengan alasan apa? Enggak ada dalam Al-Qur'an dan nyatanya ada. Sebagian saudara-saudara kita di salah satu ormas demikian. Tidak haram, makruh saja katanya. Padahal Nabi jelas mengatakan. Dalam kesempatan yang lain Nabi mengatakan, apa yang diharamkan oleh Rasulullah mithla ma harrama bihillah. Sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Ini dalil istiqlaliyahnya sunnah dalam penetapan syariat. Sekalipun itu tidak ditetapkan dari atau di dalam Al-Quran. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada ya? Insya Allah cukup. Yang di atas gak ada pertanyaan juga. Alhamdulillah. Pertemuan berikutnya insya Allah kita bahas dilalah. Sifat dari dilalah atau dalalah. Jenis-jenis dalalah, aqsamu dilalah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alhu hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.